Padahal masih banyak lagi macam-macamnya hadis. Hadis sahih itu pun ada kalanya hadis hasan. Hadis hasan itu ada juga dinamakan hasanun sahih. Ada dinamakan dengan hadis musalsal. Ada dinamakan dengan hadis mutawatir. Ada hadis ini, ada hadis itu. Intinya hadis itu banyak macamnya. Ada juga yang dinamakan dengan hadis qudsi. Seperti yang kita baca saat ini. Hadis qudsi ini ya, firmannya Allah bukan Al-Qur'an, selain Al-Qur'an. Nah, bagaimana hadis qudsi? Ini pembahasan panjang di ilmu hadis. Pembahasan panjang di dalam ilmu hadis, bagaimana perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Pasti ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya, kenapa dinamakan hadis? Mestinya dinamakan Al-Qur'an. Karena ada perbedaan, dinamakan dengan hadis qudsi. Lah, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman dengan mengatakan, "Ya ibadi, wahai para hambaku." Allah tidak mengkhususkan manusia saja, ya, tidak mengkhususkan hanya manusia di dalam perkataan ya ibadi, melainkan Allah juga menyapa hambanya Allah dari jin. Kenapa kok jin juga disapa? Karena jin dan manusia ada persamaan tujuan Allah menciptakan mereka. Sebagaimana di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ada kesamaan. Jin dan manusia ini ada kesamaan. Ketika Allah mengatakan ya ibadi wahai para hambaku, bukan hanya manusia tapi juga jin. Allah menyapa dengan mengatakan apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Katanya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Apa itu zalim? Zalim itu dalam segi bahasa. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dikatakan zalim dalam segi bahasa. Naruh sandal di lemari baju. Naruh baju di lemari dapur. Dalam segi bahasa dinamakan zalim. Nah, dinamakan zalim menurut bahasa. Menurut syariat, zalim itu at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. Melakukan tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa wewenang milik orang lain. Dimilik orang lain kita pakai atau kita gunakan untuk mengerjakan A, mengerjakan B tanpa seizinnya. Ini namanya zalim. Namanya zalim. Jadi menggunakan milik orang lain tanpa hak. Itu zalim. Lah, baik menurut bahasa atau menurut syariat, ini mustahil bagi Allah. Baik menurut bahasa, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan menggunakan milik orang lain tanpa hak, ini mustahil bagi Allah. Kenapa kok mustahil? Kenapa enggak mungkin? Karena tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali semuanya milik Allah. mustahil bagi Allah melakukan kezaliman. Tapi Allah menegaskan di dalam pernyataannya, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Padahal kalaupun Allah berbuat, tidak dikatakan zalim. Allah misalnya mencabut satu telinga kita, tidak dikatakan Allah menzalimi kita. Karena apa? Kita ini miliknya Allah, berhak diambil oleh Allah, baik semuanya atau sebagiannya. Sama dengan kita kalau punya boneka, gak enak bonekanya dilihat. Ini kalau dua telinga dipotong satu, apakah kita dikatakan zalim kepada boneka itu? Ya enggak. Oh, boneka ini milik kita. Kecuali kalau boneka itu miliknya tetangga, kita potong, baru kita dikatakan zalim. Nah, sedangkan Allah tidak bisa dikatakan Allah itu zalim. Tapi Allah menegaskan bahwa aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Karena itu di dalam beberapa ayat Allah mengatakan innallaha la yadzimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Allah tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun, sekecil apapun. Dalam ayat yang lain, innallaha la yadzimu mitsqala dzarrah. Seberat biji atom, Allah tidak akan pernah menzalimi. Seberat biji atom, tidak pernah. Kenapa? Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, dari ketaatan, semuanya memiliki nilai. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu sedikit. Sekalipun itu kecil, sekalipun sedikit, memiliki nilai di sisi Allah. Begitu juga kejelekan. Karena itu Allah mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan seberat biji atom, sebesar biji atom kebaikan, dia akan melihat balasan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan seberat atau sebesar biji atom, maka dia juga akan melihat balasan kejelekan dari Allah nantinya. Dan itu Allah la yadzimu mitsqala dzarrah, sedikit pun, sekecil pun, tidak akan pernah menzalimi seseorang. Lalu Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kalau aku Allah mengharamkan kezaliman itu pada diriku, katanya Allah, aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Masing-masing dari manusia dan jin tidak boleh saling menzalimi. Tidak boleh saling menzalimi. Diharamkan oleh Allah kezaliman di antara kita. Jangan yang kaya menzalimi yang miskin, yang memiliki jabatan menzalimi yang tidak memiliki jabatan, yang pintar menzalimi yang bodoh. Tidak boleh. Tidak diperkenankan menzalimi satu dengan yang lainnya. Jangan dimanfaatkan orang yang di bawah kita, baik itu dalam segi harta, jabatan, keilmuan, dengan apa yang kita miliki. Jangan. Tidak diperkenankan sama sekali. Dan itu katanya Allah, wa ja'al, aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharrama. Ya, aku haramkan, aku hukumi haram, kezaliman di antara kalian. Kenapa sih? Kok diharamkan oleh Allah? Karena pada kezaliman itu ada kejelekan, ada gangguan secara kejiwaan ataupun yang lain sebagainya. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lintas agama, bukan hanya agama Islam, lintas agama sepakat bahwasanya kezaliman itu adalah kejelekan. Kezaliman itu adalah kejelekan. Dan mereka sepakat memiliki kewajiban Nah, kezaliman ini ada tingkatan, ada kadar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Paling tingginya macam kezaliman, paling tingginya macam kezaliman adalah kemusyrikan, kesyirikan. Kesyirikan ini macamnya kezaliman yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an menegaskan innasyirka ladzulmun adzim. Katanya Allah, sesungguhnya kemusyrikan, kesyirikan itu adalah dzulmun adzim, kezaliman yang agung. Kezaliman yang agung. Kita kalau mengamati dalam ayat Al-Qur'an, adzim dan kabir itu sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan hampir mirip. Tapi kalau memakai kata-kata azim, itu berarti sesuatu yang benar-benar tidak ada di atasnya. Tapi kalau memakai kata-kata kabir, berarti ada sesuatu yang di atasnya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, berarti apa? Tidak ada yang di atasnya lagi. Terus ini puncaknya. Ini kalau misalnya disebutkan kabir, berarti ada yang di atasnya. Berarti ada yang di atasnya. Padahal tidak ada yang di atasnya. Makanya disebutkan dengan kata-kata azim. Inna syirka la zulmun azim. Berarti tidak ada yang di atasnya. Kalaupun ada, itu semuanya di bawah kezaliman, kemusyrikan atau kesyirikan. La zalim ini membuat orangnya datang di hari kiamat bangun. Orang yang melakukan kezaliman datang di hari kiamat membawa pahala kebaikan yang banyak besar, tapi akan habis. Jadi bukan pahalanya, kebaikannya mengantarkan dia masuk ke surga, tapi kebaikannya, pahalanya itu nanti dibagi-bagi kepada orang yang pernah dizaliminya selama hidup di atas dunia. Diceritakan di riwayat Imam Muslim juga bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kalau kita dengar kata-kata bangkrut itu, umumnya itu pasti mengenai kekayaan, harta. Kata-kata bangkrut itu umumnya dipakai untuk sesuatu kekayaan ataupun harta. Ketika Rasulullah tanya, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau barang, yang tidak memiliki barang benda dan harta. Itu bangkrut. Itu seperti yang kita pahami, bangkrut itu umumnya di dalam harta dan kekayaan. Tapi lalu Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari umatku, katanya Nabi, orang yang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat memiliki banyak pahala dari sholat, puasa, zakat, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ibaratnya wis mikul keistimewaan, keutamaan dari kebaikan yang ia lakukan di atas dunia, baik itu dari sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Bukan kosong, tidak punya apa-apa, punya banyak pahala, punya banyak kebaikan, memiliki derajat yang tinggi dari kebaikan. dipakai untuk ini, untuk itu, belum minta halalnya. Tapi dia aktif, subhanallah, setiap hari sholat 5 waktu berjamaah. Setiap hari membaca Al-Quran juz-juzan. Puasa Senin Kemis selain Ramadan. Zakatnya lebih daripada kewajibannya. Kewajibannya 1 juta, dia mengeluarkan 2 juta. Dan yang lain sebagainya. Tapi karena dia pernah melakukan kesalahan demi kesalahan, yang dia belum sempat pernah minta maaf atau meminta halal dari orang yang pernah ia zalimi atau ia ambil hartanya, akhirnya kebaikannya ditransfer. Kebaikan yang dimilikinya ditransfer oleh Allah kepada orang-orang yang pernah disalahinya, orang-orang yang pernah dizaliminya, orang-orang yang pernah diambil hartanya. Kebaikannya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Diambil, diambil, diambil, diambil. Kalau misalnya orang yang dizaliminya masih banyak sedangkan kebaikannya sudah habis, kebaikannya tidak bisa. Keistimewaan keutamaan dari kebaikan yang pernah ia lakukan dan sesudahnya habis, tapi orang yang pernah ditoliminya masih ada, kurang kebaikannya, kurang ya apa, diambil oleh Allah kejelekan orang yang ditoliminya, ditransfer ke dia. Loh, dia sendiri ini sudah punya kejelekan. Kita ini gak lepas dari kejelekan. Kita punya kejelekan, kita juga punya kebaikan, kan gitu. Tapi kalau kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, otomatis kalau misalnya masih ada sisa orang yang kita zalimi belum mendapatkan kebaikan dari yang kita miliki karena sudah habis, ya apa? Kejelekan dia diambil, diberikan kepada kita. Lebih berarti apa akhirnya? Akhirnya kita bukan numpuk kebaikan, numpuk kejelekan. Kejelekan yang kita lakukan, kejelekan yang dilakukan orang yang kita zalimi diberikan oleh Allah kepada kita. Akhirnya kejelekannya tambah wake. Kejelekannya tambah banyak. Lah kalau sudah seperti itu, gak punya kebaikan dia. Gak punya kebaikan. Dia apa? Mau dihisap apanya? Kebaikannya sudah teh. Sudah dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Sisanya apa? Kejelekan yang ada. Kalau kejelekan tok yang dia miliki, ini ketika dia mizan, ditimbang. Ketika ditimbang, otomatis mau tidak mau kejelekannya lebih berat. Kebaikannya daono. Nah kalau sudah kejelekannya lebih berat, otomatis mau tidak mau dia harus masuk ke nerakanya Allah. Namun bilamin dari. Nah, karena itu mendzalimi ini bukan sesuatu hal yang sepele, bukan sesuatu hal yang kecil. Karena itu Rasulullah melarang, fala tadzalim. Katanya Rasulullah, janganlah kalian saling mendzalimi. Ini diharamkan oleh Allah, janganlah kalian saling mendzalimi. Janganlah saling mendzalimi. Jadi kalau kita ceritakan panjang, ini ada cerita di situ tentang bagaimana kezaliman seorang raja dan yang lain sebagainya. Insya Allah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita, mengingat-ingat siapa yang pernah kita zalimi, siapa yang pernah kita ambil hartanya, siapa yang kita sakiti.